بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب الربا berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah bab tentang riba. Riba terambil dari kata-kata raba yerbu, yang artinya adalah bertambah, az-ziyadah. Allah mengatakan fa'idha anzalna alaihal ma'a ihtazzat warabat izadat. Ketika Allah turunkan ke bumi ini air berupa hujan, maka tumbuhan tersebut bertambah besar. Jadi kata-kata riba secara bahasa maknanya adalah tambahan. Adapun dalam tinjauan syariat, riba adalah ziyadatun fi syai'in makhsus, tambahan dalam sesuatu perkara yang khusus. Dan riba adalah perkara yang diharamkan dengan dalil daripada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Riba adalah perkara yang diharamkan berdasarkan dengan dalil Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah menyebutkan la'anallahu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilah wa katibahu wa syahidaih wa qalahu sawa. Hadis nanti kita bahas. Artinya Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang membuat seseorang makan harta riba dan yang menulis persaksi riba serta kedua saksinya. Berkata Rasulullah, mereka semuanya sama dan telah tegak kesepakatan konsensus kaum muslimin tentang haramnya riba, dan dia merupakan dosa besar yang sekarang begitu dipermudah oleh manusia, dianggap kecil. Terbiasa orang bertransaksi riba, ya, padahal dia merupakan dosa besar. Dan riba adalah merupakan kezaliman dalam praktek ekonomi. Makanya riba diharamkan dalam agama ini, karena segala macam bentuk kezaliman diharamkan, adalah bagian dari kezaliman dalam yakni sistem ekonomi adalah transaksi riba. Dan riba dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama namanya adalah riba al-fadl. Riba al-fadl, al-fadlu juga artinya adalah merupakan tambahan. Riba al-fadl maksudnya adalah bai'u makilin bimakil min jinsih idha kana mat'umain atau mauzunin jinsuhu idha kana mat'umain. Yang namanya riba fadl adalah menjual jenis barang tertentu seperti makanan, ya, makanan pokok, sembako, baik yang sifatnya dia disukat ataupun ditimbang. Walau ikhtalafa an-naw' idza bi'a ahaduhuma akthar min akhar, walaupun berbeda kualitasnya tetapi sama jenisnya, maka ketika dijual yang satu lebih banyak daripada yang lain, maka dia telah terjerat dalam riba yang disebut riba fadl. Contohnya, ya, 1 kilo beras mungkin yang mahal Ramos contohnya, dengan 2 kilo beras yang biasa atau 3 kilo beras yang biasa atau yang catu contohnya, 1 kilo ditukarkan dengan 3 kilo ini namanya riba fadl. Atau 1 gram emas, ya, yang telah usang, dalam artian mungkin dia telah terpatah-patah atau dia mungkin telah apa namanya enggak sempurna lagi bentuknya, 1 gram ditukarkan dengan 1/2 gram emas yang baru disepuh atau baru dibentuk, maka ini juga disebut riba fadl. Ya, nanti akan disebutkan jenis-jenis barang yang masuk ke dalam kategori riba fadl. Karena tidak semua barang, tidak semua jenis makanan. Kun al-mat'umain walau lam yakuna min jinsin wahidin. Fayuhramu bai'a hadima bil akhar nasi'ah au ghairu maqbudain bi majlisil 'aqd fa innahu yahrum dhalik. Menjual yakni jenis makanan tadi, ya, jenis barang tertentu yang dia menjadi barang yang berlaku padanya hukum riba fadl, ya, seperti emas dengan perak berbeda, ya, emas perak berbeda jenisnya, ya kan, terjadi penjual belian antara emas dan perak. Walaupun berbeda tentunya tingkatnya, mungkin 1 gram emas dengan mungkin entah berapa banyak perak, kita enggak tahu kan. Tetapi yang satu ditunda pembayaran. Yang satu ditunda pembayaran. Atau yang lebih banyak terjadi adalah yakni jual beli emas dan uang yang sifatnya yang satu ditunda pembayarannya. Bagaimana contoh konkretnya riba nasi'ah ini? Emas dengan uang itu berbeda deh. Berbeda jenisnya. Ya. Antum perlu uang. Yang dipinjamkan kepada antum enggak ada uang deh, yang ada saya emas ini. Emas dia berikan, ini emas ada 5 gram, ambillah. Nanti kau bayar berapa harga uang pada masa misalnya 1 bulan ke depan kau bayar. Tapi kau bayar dalam bentuk uang. Emas dibayar dengan uang. Yang mana emas yang dikasih kontan, uangnya belakangan, namanya riba nasi'ah. Atau dibalik. Ya. Antum pinjam uang, saya khawatir ke depan nanti enggak tahu uang ini tingkatnya rendah atau naik. Yang penting ini uang 100 juta silakan kau ambil. Tapi nanti kau bayar bulan depan dalam bentuk emas, ya. Sekarang berapa harga emas? Sekarang misalnya sekian. Berarti uang ini kita jadikan dalam bentuk emas, walaupun uang yang diberikan. Berarti kau utang kepadaku sekian gram emas contohnya. Berapa sekarang emas, Pak? Berapa? 350 ribu satu gramnya. Ya. Jadi diperkirakan uang itu dalam bentuk emas, dicek berapa harga emas. Oh, harganya 350 ribu, berarti dibagikanlah 1 juta dibagikan 350 ribu. Sekian gram kau utang padaku. Yang diberikan uang, tapi bulan depan dibayar emas. Ini riba nasi'ah yang dilarang. Atau tukar uang dolar dengan rupiah, ya. Tapi yang satu cash ini 100 dolar, nanti kau bayar bulan depan harganya misalnya berapa rupiahnya dolar? Hah? 6,5, ya. 650 ribu kau bayar bulan depan, yang dipegangnya dolar, cash diberikan dolar, bayar dengan rupiah atau dibalik. Ini semuanya riba nasi'ah, ya. Arti nasi'ah dari kata-kata nasa'ah, artinya tidak kontan, dibayar belakangan, jauh-jauh hari nanti baru dibayar, namanya nasi'ah. Dan ini terlarang. Tapi andai kata dia bayar cash, enggak ada masalah. Sebagaimana jual beli emas dengan uang, antum beli emas, ini Pak uangnya 100 juta, ini emasnya sekian gram, boleh. Karena cash dengan cash. Tapi andai kata yang satu ditunda, maka terjadilah dia namanya riba nasi'ah. Ya. Emas dengan perak, mata uang dengan mata uang lain. Atau contohnya beras, makan pokok beras. Sebagian orang mungkin konsumsi jagung. Beras dengan jagung, andai kata cash dengan cash boleh. Tapi kalau beras di depan, jagung bulan depan enggak boleh. Ya, karena ini makanan pokok. Atau garam garam dengan apa barang makan pokok lainnya. Pokoknya yang dengannya tegak kehidupan manusia. Nanti akan dibahas jenis-jenis benda-benda yang terjadi padanya riba fadl dan riba nasiah, karena tidak semua. Yang ketiga namanya riba al-qard. Riba al-qard. Al-qard artinya karena peminjaman, hutang. Wa huwa an yaqridahu syai'an mimma yasihhu qardhuh. Riba qard adalah seorang meminjamkan sahabatnya sesuatu yang boleh dipinjamkan. Wa yashtaritu 'alaihi manfa'atan muqabil al-qard. Tapi dia syaratkan, ya, dia harus mengambil manfaat sebagai bentuk imbalan karena dia telah meminjamkan. Kasuknadari, contohnya dia ambil manfaat untuk menempati rumahnya. Ini saya utangkan 100 juta, tapi nanti kau bayar bulan depan dengan syarat rumahmu yang di sana itu saya tempati selama kau belum selesai bayar. Hutang plus dengan menempati rumah itu riba. Ya, ini saya berikan sama antum ini uang 5 juta, ya. Tapi dengan syarat motor antum itu saya pakai. Saya pakai. Sebelum itu dibayar utang, maka motor itu terus saya pakai. Memanfaatin. Nanti kita akan bahas dalam masalah yakni rohan penggadaian, nanti akan dibahas di sana. Auruku bidabati, ya. Saya pinjamkan uang tapi dengan syarat mobil itu saya pakai. Mobil itu kalau dipakai seharusnya dicas. Seharusnya itu misalnya dipakai 1 bulan, casnya 1 juta. 1,5 juta. Keuntungan ini adalah merupakan riba qard. Keuntungan diperoleh karena dia meminjamkan sesuatu. Ya. Pinjamkan uang, gadaikan tanah. Bulan depan atau 3 bulan ke depan, ya, saya akan bayar, Pak. Ini saya gadaikan tanah. Oke. Tanah ini saya sewakan selama 3 bulan kepada orang. Barang yang digadaikan ini disewakan sama dia, diambil keuntungan riba, ya, atau dia bercocok tanam padanya dan dia untung, itu riba. Au yaruddu ajwada minhu fil qardhi wa nahwa dzalik, atau dia mengembalikan dengan syarat harus dikembalikan yang lebih cantik, lebih baik, tidak syaratkan depan, ya, ini riba. فهذه انواع الربا التي حرمها الله تعالى ورسوله. Inilah ada jenis riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, 3 jenis. Fadl, nasi'ah dan riba qard. Sebagian baginya hanya 2 saja. Fadl dan nasi'ah. Karena qard ini kelak juga akan masuk ke salah satu daripada 2 riba tadi. Dia akan masuk ke riba nasi'ah. Kebanyakannya riba qard ini akan masuk ke dalam riba nasi'ah. Pinjam uang kemudian jatuh tempo, tak sanggup bayar. Kemudian dia katakan, gimana ini? Ini terlambat bayar, saya rugi loh. Denda, gak apa-apa lah kebayar bulan depan, tapi tambah. Riba nasiah. Ya, sebenarnya riba nasiah, tapi juga dikemasukkan ke dalam riba qard, karena ini riba manfaatnya atau bunganya diperoleh karena menghutangkan, namanya riba qard. Walaupun dia juga dapat dikatakan sebagai riba nasiah. Kenapa? Karena dengan bertambahnya waktu, bertambahlah uang. Ya, atau antum beli motor, beli rumah, terlambat bayar bulanan, maka dikenakan penalti atau denda. Itu riba, riba qard. Masuk ke dalam riba qard. Baik. Dan itulah yang paling banyak melanda kaum muslimin. Illa man rahimallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah riba, ya, haramnya riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, Takutlah kamu kepada Allah. Tinggalkan apa yang tersisa daripada harta riba. Andai kata kalian orang-orang yang beriman, Allah berbicara kepada orang-orang beriman ini. Jika antum merasa beriman, berarti antum adalah orang yang Allah ajak bicara. Wahai orang-orang beriman, berarti kita semua yang merasa beriman. Ittaqullah, kalian semua takutlah kepada Allah. Wadharu ma baqi min ar-riba, tinggalkan apa yang tersisa daripada harta riba. Tinggalkan. Kalau antum pinjamkan uang dengan sistem riba, jangan, ribanya putuskan, habiskan. Balikkan modal saja. Ya, antum jual motor dengan sistem riba, ambil modalnya, tinggalkan ribanya. Andai kata kalian mengaku beriman. Subhanallah. Sekarang begitu mudahnya sarana untuk apa namanya berbuat riba. Tuh, tengok di mana-mana tersebar tuh. Subhanallah, spanduk-spanduk. Ya, peminjaman dengan jalan yang mudah 10 menit cair barang tuh. Subhanallah. Ya. Cukup jaminkan BPKB Anda selesai di mana-mana. Atas nama bank apa entah apa namanya finansial, enggak ngerti-ngerti kita. Itu yang agak-agak keren mungkin yang punya gedung. Ada yang dia enggak punya gedung, enggak punya tempat, tapi jalan dia ke warung-warung. Kadang pakai bawa nama koperasi, kadang betul-betul enggak ada pakai nama, pokoknya perlu modal, Bu. Sekian, tapi bunganya sekian. Tiap hari kita tarik. Ini semuanya riba. Ya. Kalaulah yang melakukannya orang kufar, ya. Wajar orang kafir, dia enggak takut Allah. Tapi kalau yang buat orang-orang beriman, di mana mau diletakkan imannya? Subhanallah. Ya, apalagi dia kaya raya tapi dengan hasil seperti ini. Rentenirnya dia, hajinya tiap tahun, enggak ada guna. Ya. Infak dia banyak, tapi jalan dia hidup dengan jalan riba. Allahumma musta'an. Allah perintahkan untuk meninggalkan riba. Dharu, tinggalkan. Ma baqiya min ar-riba, yang dulu kala dalam masa jahiliyah kan masih bermain, dah hentikan ribanya. Kalau kalian telah mengaku beriman, fa in lam taf'alu, kalau andai katakan tidak tinggalkan, tidak akan lakukan apa yang Allah perintahkan ini, tidak kelindahkan, ini ancaman. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa'dhanu, maka berarti kalian telah mengizinkan diri kalian untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Berarti Allah permaklumkan perang kepada orang-orang yang bertransaksi riba. Allahumma musta'an. Antum lihatlah, enggak lama bertahan itu. Banyak pelajaran-pelajaran hidup kita kehidupan. Dalam kehidupan ini, teman-teman sejawat, orang-orang terdekat, orang-orang jauh, negara yang membangun ekonominya di atas riba hancur. Ya. Ada antum lihat seorang pengusaha sukses, mobilnya gonta-ganti, bentar-bentar ganti, rumahnya nyerak di mana-mana ada rumah. Semuanya adalah modal daripada bank riba. Ya. Buka usaha sana sini. Terakhir la qadarullah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Payah, jual beli payah. Sementara dia harus membayar bunga, terjerat satu demi satu, rumahnya lewat, mobilnya lewat. Untung nyawanya enggak lewat. Subhanallah. Untung aja enggak gantung diri. Dan tidak sedikit orang-orang kufar itu yang menghabis hidupnya karena hutang, jangan bunuh diri wa iyadan billah. Ya. Maka antum jangan cepat terpengaruh dengan gemerlap kemewahan orang-orang yang antum lihat zahirnya, wih, mobilnya bagus, mentereng, rumahnya besar, barangnya banyak, tokonya banyak, karyawannya. Ketahuilah jika itu dibangun di atas perkara yang haram, akan datang masanya dia akan hancur. Cepat atau lambat. Kalaupun mungkin dia enggak hancur dalam ekonomi, hancur dalam segi moralnya, hancur. Rumah tangganya hancur. Ya, anak istrinya hancur. Dan seterusnya. Ada aja balanya. Karena ini ayat, Yang ngancam langsung Allah. Fa'adhanu biharbin. Tunggulah. Dipermaklumkan perang. Antum memerangi Allah SWT, memerangi Rasulullah, hancur. Ya, banyak orang yang bangun usahanya. Alas. Yang penting kita nekat baru berhasil. Banyak orang punya prinsip, yang penting nekat. Pinjam aja banyak-banyak, selama bisa pinjami aja. Bayar itu nomor belakang itu. Kalau enggak berani, enggak mungkin kamu kaya. Syaitan terus-menerus menggoda. Ya. Kalau anda yang kata kalian mau jujur-jujur, enggak pernah mau riba segala macam, enggak akan mungkin kaya, miskin kalian. Dia bisikkan. Makanya Allah mengatakan, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra." Syaitan itu mengiming-imingkan kepada kalian kefakiran kalau mengikuti agama Allah, membayang-bayangkan kefakiran. "Wa ya'murukum bil fahsya." Dan dia akan memerintahkan kalian berbuat perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan keampunannya, karunianya. Sabar. Ya. Nampak walaupun sempit delima mungkin tokonya, mungkin dia banyak usahanya. Aduh, masyaallah. Ini sekarang kis dunia ini gara-gara sistem riba yang berkembang. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Kalau kalian bertobat, ambillah modal kalian saja. Kalian enggak akan dizalimi, enggak dikurangi. Dan kalian pun tidak menzalimi orang. Subhanallah. Ini nas Al-Qur'an jelas-jelas menyebutkan tentang haramnya riba, perintah meninggalkannya. Bahkan permakluman perang kepada orang-orang yang masih menentang enggak mau tinggalkan riba. Berarti diperangi semua oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah musta'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," dalam surah Al-Imran ayat 130. Wahai orang-orang beriman, ini kembali Allah menyuruh orang-orang beriman. Dengarkan, jika kalian beriman, la ta'kulur riba adhafan mudhafah. Jangan kalian makan riba dengan melipat gandakan. Ya. Banyak orang itu Allah musta'an terjerat riba. Bunganya itu melebihi daripada pokoknya. Ya. Antum pinjam 1 juta, boleh jadi antum kembalikan 3 juta. 2 juta itu bunganya semua. Boleh jadi lebih daripada itu. Bertumpuk-tumpuk, enggak sanggup bayar, tambah. Enggak sanggup bayar, tambah, tambah. Dilipat gandakan. Banyak sekali di Rusia sana, tuan-tuan tanah itu, rentenir yang memperbudak orang-orang merdeka gara-gara dijerat dengan hutang. Diperbudak. Jadi budak. Ya, Allah musta'an. Jika dia punya anak gadis, sambil sebagai apanya, jadikan gundiknya, wa iyadan billah, hancur. Allah musta'an. Allah mengatakan, la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangankan memakan harta riba, apalagi dengan melipat gandakannya. Bukan dipahami kalau enggak lipat ganda enggak apa-apa, Ustaz. Tidak. Ini riba orang jahiliyah. Semua riba diharamkan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun. Orang-orang yang makan harta riba tidaklah mereka berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan min al-mas. Kecuali sebagaimana berdirinya orang kesurupan karena kena jin. Atau antum kesurupan? Enggak jelas. Ya, berdirinya enggak jelas. Begitulah orang yang makan harta riba. Kayak orang kesurupan dia. Allahu musta'an. Kesurupan kemana-mana nyari uang, bertambah uang, memberanakan uang. Allahu musta'an. Banyak sekali riba bencana yang ditimpakan oleh perbuatan ini. Riba membunuh syafaqah, membunuh rasa belas kasih manusia. Habis semuanya. Enggak mau tahu dia. Kamu hancur, kamu terbakar usahamu semua bangkrut, enggak mau tahu, bayar dengan bunga-bunganya. Enggak mau tahu. Subhanallah. Kejam. Karena itulah dilarang dalam Islam, bertentangan dengan ruh agama ini yang sifatnya adalah menafikan segala macam bentuk kezaliman. Mengajarkan untuk saling tolong-menolong, ta'awun. Subhanallah. Riba ini akan membuat, dampak negatifnya akan membuat permusuhan, ya, antara manusia. Antum lihat dia ongkang-ongkang kaki, yang orang tenir itu, orang tenir, enggak ada kerja. Goyang-goyang kaki, dia uang datang. Antum setengah mati, mungkin jam 3 pagi antum udah bangun, berbelanja, jualan di pasar. Nanti kira-kira jam-jam, mungkin jam-jam 2 datang dia, Pak, uang preman. Itu aja kerjanya. Antum enggak mau bayar, dia bawa debt collector namanya ya. Apa namanya itu? Bodyguard-nya. Yang tegap-tegap sikit. Hei, jangan macam-macam. Subhanallah. Nampaknya aja orang-orang yang bedang itu, subhanallah. Banyak mereka terjebak riba, jadi budak. Capek dia bekerja hanya untuk rentan-rentan itulah. Subhanallah. Sama dengan rentan-rentan kelas berat bank itu. Itu yang kelas beratnya. Sama itu. Antum capek-capek berusaha segala macam. Subhanallah. Ya. Dan orang itu senantiasa dia enggak pernah membayangkan kerugian, untung aja. Setan tuh membayangkan keuntungan terus. Makanya dia nekat. Orang judi itu enggak pernah dia mau berangkat judi, kalah aku ini pasti kalah. Enggak pernah. Pernah enggak? Kalau orang udah kecanduan judi tahu ini, dia mau berangkat ke majelis, kita majelis taklim kan, dia ke majelis judinya. Mau berangkat, setan tuh membayangkan, malam ini kau menang ini, jangan takutlah. Sama juga orang yang pinjam uang riba itu, dibayangkan setan, kalau modalmu besar, enggak mungkin kau gagal, pasti berhasil kau ini. Jaminkan rumah, ambil di bank. Dianggap ke depan itu semua sebagaimana dia inginkan. Kadang pasar sepi, dan seterusnya. Enggak sanggup bayar utang, stempel rumahnya klap. Di bawah pengawasan bank, ini. Bulan depan, stempel 2 kali, klap. Bulan depan, stempel 3 kali, klap. Bulan 4, sita, dilelang. Subhanallah. Jadi jangan bayangkan yang indah-indah lah. Kalau menyelisih syariat, jangan bayangkan yang indah. Indah sementara sesaat. Subhanallah. Ada yang dia punya tanah berhektar-hektar habis. Gara-gara riba. Pinjam uang di bank, habis. Allahul musta'an. Subhanallah. Riba ini membuat orang-orang kaya, semakin kaya dia. Dengan tanpa ada usaha. Dengan meminjamkan uang saja. Enggak ada usaha. Tengoklah rentan-rentan itu enggak ada kerja itu. Kecuali membungakan uang. Dia santai-santai di rumahnya. Mobilnya gonta-ganti. Istrinya gonta-ganti. Ya. Subhanallah. Tapi enggak ada yang bahagia itu. Hatinya enggak ada yang bahagia itu. Subhanallah. Enggak ada. Kadang-kadang kikir untuk diri mereka aja. Masya Allah. Harta numpuk, tapi untuk diri aja pelit. Mungkin baju aja enggak pernah kebeli yang baru. Penampilannya dekil alias kumal. Kayak enggak mandi 5 hari aja. Subhanallah. Kadang-kadang tinggal di gubuk-gubuk yang rewet. Rumah-rumah liar tinggalnya. Uangnya banyak di bank. Rumah sewanya mewah-mewah. Dia tinggal di gubuk liar. Alangkah bodohnya manusia seperti ini. Enggak pernah dinikmati dunianya. Subhanallah. Itu udah musibah. Kalau Allah buat orang itu menjadi kikir, itu musibah. Enggak ada gunanya lagi. Subhanallah. Allahu musta'an. Biasanya orang semakin kaya, semakin kikir. Hati-hati antum, jangan jadi orang kaya. Itu kebiasaannya. Semakin kaya, semakin kikir dia. Illa man rahimallah. Wa qalilun mahum. kecuali oleh Allah rahmati dan sedikit mereka. Subhanallah. Mungkin dulu antum enggak kaya-kaya kali, masih lama. Kalau udah kaya, orang kalau orang jumpa dia dianggapnya pasti pinjam modal ini. Itu aja bawaannya. Ini pasti ada maunya ini. Allah musta'an. Allah musta'an. Banyak sekali mudharatnya riba, banyak sekali. Ya. Ekonominya akan hancur dengan sistem riba, hancur, enggak jalan dia. Enggak jalan dia semua. Baik, adapun hadis yang berbicara tentang ini, ya. Hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Laknat Rasulullah terhadap orang-orang yang makan harta riba, akil riba. Ini rentenirnya ini. Wa mukilahu, dan orang yang membuat rentenir tadi makan riba pun kena laknat yang sama. Berarti siapa? Mereka lah orang-orang kecil ini, pedang-pedang kecil atau orang-orang yang mau cepat kaya ini. Mukil dia. Ya, jaminkan ini, subhanallah. Keluar uang dari bank. Yang makan itu dapat laknat, yang membuat orang lain sebagai rentenir pemakan harta riba pun dapat laknat. Subhanallah. Hati-hati antum yang nabung uang di bank, dapat laknat. Gimana Ustaz, uang saya banyak? Putar-putarkan aja lah. Banyak kawan-kawan yang mau nerima ini. Hukum asalnya enggak boleh kita membantu riba. Kalaupun antum punya rekening di bank, jangan gunakan kecuali untuk transaksi saja yang sifatnya memudarat, transfer uang, ya. Mungkin antum pebisnis. Kalau untuk nyimpan enggak usah lah. Ya. Apalagi mengharapkan deposito. Lebih parah lagi, lebih azab. Mengharapkan bunganya yang terkutuk itu, terlaknat. Itu yang antum makan, yang terlaknat. Subhanallah, hanya orang-orang yang enggak punya hati aja yang mau makan harta riba itu. Serigala-serigala berbentuk manusia. Ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya bertaring mereka itu. Subhanallah. Ya. Maka bank itu antum jadikanlah, ambil manfaatnya dalam perkara-perkara tertentu saja yang sifatnya antum tidak menjadi pemodal sana itu. Antum udah banyak kali uang, sewa aja lah kotak di bank-bank itu. Kan mereka menyiapkan kotak. Ya, di kotak itu antum simpan surat berharga, uang antum, ambil kuncinya. Di bank ada juga kuncinya. Antum cek tadi 2 bulan sekali. Itu solusinya. Kok udah banyak kali uang antum, takut dicuri di rumah, simpan di bank dalam bentuk wadiah, betul-betul penitipan. Penitipan yang memang antum pegang kuncinya. Seperti berangkas gitulah. Yang dijaga dengan bank. Antum bayar di cas per bulan sekian, bayar. Ya kan? Tapi antum harapkan bunganya, ini sampah yang kita pun harus buang seharusnya. Allah musta'an. Jadi kena akil riba, yang makan kena. Wa mukilahu, yang buat makan pun kena. Wa katibahu, yang menulis transaksi kena. Masya Allah. Teller-teller itu, teller lah mereka itu. Allah musta'an. Orang berlomba-lomba cari kerja, ya, di bank. Antum malah keluar, kata orang, gila antum ini. Orang berlomba-lomba kau keluar. Jadi security pun enggak apa-apa, yang penting di bank, kau keluar. Itu tempat gudangnya uang. Ya. Karena mereka tidak tahu apa di balik itu semua. Di balik pekerjaan mereka, apa dampaknya. Ya, Allah musta'an. Bahaya sekali ini. Jangan ada antum di sini yang besok melamar pula ya. Di bank ini. Allah musta'an. Wa syahidai, dua saksinya pun yang nengok-nengok menyaksikan transaksi riba pun kena laknat semua kena. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum sawa, mereka itu semua sama. Rawahu Muslim. Maksudnya sama-sama dapat dosa, sama-sama dapat laknat haram. Walaupun tentunya berbeda-beda tingkatan laknatnya, berbeda-beda. Masalah keharamannya semua haram, masalah laknatnya semua dapat laknat. Allahu musta'an. Jadi antum gak usah pamer lah ya. Kayak saya ini ya, bangkir ini. Hati-hati jadi bangke nanti antum. Allahu musta'an. Al-Bukhari nahwuhu min hadits Abi Juhaifah. Dalam Sahih Bukhari seperti ini pula redaksinya, tapi dari hadis Abu Juhaifah, bukan dari Jabir. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ar-riba 73 baba." Riba adalah 73 pintu. Banyak cabang-cabangnya, banyak pintu-pintunya. 73 pintu. Aisyaruha mislu an yankihar rajul ummah. Yang teringan daripada 73 pintu riba ibarat seseorang yang mencampuri ibunya, menzinahi ibunya. Allahu musta'an. Mana menzina ibu? Orang gila yang zina ibunya itu. Yang udah enggak ada lagi, udah enggak waras lagi. Ibunya dizinahinya, yang melahirkan dia. Betapa besarnya perkara ini di mata manusia. Kalau ada orang masuk dalam koran, majalah, ya, ditangkap, dipenjarakan gara-gara menzinahi ibunya, orang mungkin akan mengatakan ini orang gila, biadab, enggak ada. Tapi ini aisyaruha, yang paling rendah daripada 73 pintu riba. Allah musta'an. Berarti dahsyat riba ini. Bukan perkara gampang. Ah, gampang lah itu, salat itu selesai. Kita pergi haji tiap tahun selesai. Ini beda, ini perintah, ini larangan. Masing-masing punya masing-masing. Ini perintah kerjakan, larangan jauhkan. Ya, jangan dianggap yang penting kita haji tiap tahun. Ah, umrah tiap bulan Ramadan. Enggak apa-apa itu kerja-kerja seperti ini. Banyak-banyak itu sedekah. Ini bab yang berbeda. Pelanggaran yang berbeda. Ini pelanggaran gara-gara meninggalkan wajib. Ini pelanggaran gara-gara mengerjakan yang haram, berbeda. Allahu musta'an. Ada orang yang dia enggak melakukan pelanggaran. Dia enggak zina, dia enggak riba, tapi enggak mengerjakan perintah, enggak sholat, enggak puasa, kena semuanya dia. Wa inna arba ar-riba irdhur rajulil muslim. Sesungguhnya riba yang paling berat dosanya adalah irdhur rajulil muslim atau al-istitalatu fi akhihi al-muslim. Yani yang paling berat dosa riba adalah melecehkan kehormatan seorang muslim. Masyaallah. Berarti kehormatan seorang muslim itu lebih tinggi. Ya. Sangat tinggi dia. Bagi siapa yang merendahkannya, melecehkannya, memfitnahnya, berarti dia telah berbuat riba yang paling besar. Dosanya seolah-olah itu dosanya adalah merupakan perbuatan riba yang paling besar. Seolah-olah seperti itulah dosanya. Menunjukkan betapa tingginya kehormatan, harga diri seorang muslim. Harga diri seorang muslim. Ka'bah mulia atau enggak? Siapa yang enggak bilang mulia kecuali orang gila? Ka'bah mulia. Kalau orang ada yang menghancurkan Ka'bah, itu akan diteriaki oleh kaum muslimin satu dunia. Dan di sisi Allah, Ka'bah itu adalah merupakan rumah yang mulia. Inna awwala baitin wudhiya lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa huwa lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di dunia ini sebagai kiblat bagi manusia, sebagai tempat ibadah adalah yang di Makkah, yang di Makkah. Dalamnya penuh petunjuk, ya. Penuh berkah bagi seluruh alam. Ka'bah itu walaupun begitu mulia, tapi lebih mulia lagi harga diri seorang muslim. Nyawanya lebih tinggi lagi nilai dibandingkan daripada Ka'bah itu sendiri. Nyawanya. Baik, lebih besar daripada Ka'bah, dunia ini sisinya besar. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah, la zawalud dunya bi asriha. Dunia ini semuanya hancur. Ahwanu indallah, itu lebih ringan di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Berarti darah kita ini mahal harganya. Nyawa orang muslim itu mahal harganya. Lebih tinggi daripada harga dunia seisinya. Lebih besar daripada harga Ka'bah al-Musyarrafah. Maka yang menggunjingnya, melecehkannya, memfitnahnya, berarti dia telah melaksanakan perbuatan dosa besar. Dosa tingkat tinggi. Arba' riba. Seriba-ribanya riba adalah melecehkan kehormatan seorang muslim. Allahu musta'an. Hadis ini isnadnya sahih. Adapun matannya diperbincangkan di kalangan ulama, sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Dari kedua hadis ini, ikhwan rahimakumullah, maka disimpulkan tentang haramnya riba, tentang dilaknatnya orang yang makan riba, yang menulisnya, yang buat dia makan, yang menyaksikannya, semuanya terlaknat. Makna terlaknat adalah dijauhkan daripada rahmat Allah. Alangkah butuhnya orang kepada rahmat. Kalau dia dijauhkan daripada rahmat, apa gunanya hidup? Enggak terbimbing lagi dia untuk mendapat petunjuk. Dijauhkan daripada rahmat Allah SWT di dunia ini, apalagi di akhirat. Ya, hati gundah gulana, kersang hatinya terus. Subhanallah. Dan hadis yang kedua menunjukkan banyaknya jenis-jenis riba. Ya. Yang paling parah adalah yang memakan yakni harta riba, bunga berlipat-lipat, itu yang paling parah. Allahu musta'an. Itulah yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Padahal prinsipnya dalam berhutang, kalau memang dia membutuhkan sekali uang untuk pinjamkan, ketika ditarik memang dia tidak mampu, jangan antum malah tambah. Ya, beri toleransi, buat lagi janji baru, kira-kira kapan Pak? Tolong Pak, tepati Pak. Ini malah ditambah. Kata Allah, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maysar. Andai kata memang dia enggak mampu, berilah tempo sampai dia mampu. Subhanallah. Ini Islam mengajarkan. Tapi hendaklah orang yang berhutang pun tahu diri. Banyak orang enggak tahu diri berhutang. Ini musibah besar. Sehingga akhirnya orang payah untuk menghutangkan uang kecuali dengan berbagai syarat, dengan ribanya, perjanjian yang memberatkan. Banyak orang-orang enggak jujur. Banyak orang itu berhutang dengan tujuan enggak dibayar. Allahu musta'an. Makanya kadang payah diminta, lari-lari dia lari-lari menghindari. Allahu musta'an. Adapun mengenai masalah bunga-bunga bank, jelas sekali ikhwan rahimakumullah, banyak sekali fatwa ulama. Banyak sekali. Muktamar Islami yang diadakan oleh para ulama, kemudian fatwa-fatwa para masyayikh, fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain tentang haramnya bunga bank. Tidak ada yang menghalalkan. Haram, maka jangan berebut mengambilnya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan, ya, semua yang mendukung terwujudnya sesuatu kemungkaran, dia berdosa. Baik yang membuat orang makan riba, yang menulis transaksi riba, yang menjadi saksi semuanya berdosa. Masuk ke dalam ayat, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah saling bantu-bantu dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas. Ya, jika tujuannya haram, semua sarana ke sana haram. Khamar itu haram, maka semua sarana kepada khamar itu haram, baik mulai dari membeli anggur untuk diperas menjadi khamar, haram. Ya, yang menyewakan mobil untuk membawa anggur tersebut kena dosanya, yang memerasnya kena dosanya, yang mempackingnya kena dosanya, yang mengantarnya kena dosa, yang menjualnya kena dosa, semua haram. Banyak orang-orang Islam itu jual minuman keras dengan syubhat, ini enggak kami minum ini kami jual aja. Subhanallah. Atau mucikari-mucikari yang jual-jual perempuan-perempuan nakal, ini enggak kami nikmati, hanya kami jual-jual aja lah. Sama semua itu. Super taksi yang bawa tuan-tuan takur itu ke bar-bar diskotik-diskotik itu dikasih video, ya mungkin kapten-kapten kapal itu yang turun di pulau-pulau, dia bawa taksi, ya lancar pula bahasa Inggrisnya, cis-cas, tolonglah kau carikan perempuan dulu, tancapnya lah, tancap gas, bawakannya ke bar sini, diskotik ini, hotel ini, hotel itu, jadi transaksi ini uang untukmu 100 ribu ini. Tenang, dia makan 100 ribu ini uang haram, uang enggak ada berkahnya. Ya, walaupun enggak dia berzina, orang berzina. Allahu musta'an. Sama-sama berdosa, sama-sama berbuat perbuatan yang haram. Enggak tahu turis ini, bule dan pakle ini enggak tahu di mana tempat-tempatnya. Dia tahu dihantarkan kena semua itu. Allahu musta'an. Ya. Ini menunjukkan semua sarana memudahkan terwujudnya perkara-perkara mungkar semuanya menjadi haram. La haula wala quwata illa billah. Dan menunjukkan kepada kita riba merupakan dosa besar karena ditumpahkan padanya laknat. Dosa besar, bukan kecil. Subhanallah, bukan kecil. Orang sekarang buat dosa itu kayak enggak ada sama sekali, enggak ada rasa bersalah, enggak ada. Subhanallah. Kayak enggak ada rasa bersalah dia. Zaman sekarang ini agama itu Allah musta'an. Ya. Begitu tipisnya dimiliki orang-orang yang menasabkan dirinya kepada Islam. Apa agamamu Islam? Transaksinya riba. Salat ditinggalkan, puasa pun dia tidak kerjakan. Subhanallah. Perkara-perkara besar pun dia kerjakan. Dia tinggalkan. Allahumma sa'an. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kelihatannya demikianlah pembahasan kita tentang masalah riba. Insyaallah yang akan datang kita akan mulai membahas tentang jenis-jenis riba fadl. Apa barang-barang yang digolong ke dalam riba yang enggak boleh dijual beli kecuali harus sama nilainya, sama beratnya. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Tafadhal. 3 orang aja ya. Tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Jadi ada beberapa kebiasaan dari orang-orang kita ya. Ketika dia memiliki sebentuk emas, entah dia berbentuk cincin atau kalung, kemudian dibawa ke toko emas, kemudian diukur berapa harganya, misalnya 200 ribu, sebelum uang itu dikasih, kebiasaan kita, itu kan cincin, saya udah bosan cincin, saya mau tukar dengan yang kalung gitu. Tapi uang yang 200 ribu belum kita ambil, tapi kita udah ngambil kalung yang seharga 200 ribu. Apakah itu termasuk riba juga atau enggak? Itu riba juga. Itu riba fadl, masuk ke dalam riba fadl. Itu tukar emas dengan berbeda gram, dengan tambah uang. Riba. Ya. Bagaimana supaya selamat daripada riba ini? Antum jual dulu emasnya. Pak, saya mau jual gelang saya ini, Pak. Enggak mau beli lagi enggak? Bilang aja, pokoknya saya jual dulu Pak. Pikir-pikir lagi lah mau beli nanti. Walaupun nanti mau beli. Karena kalau antum bilang, "Pak, saya mau tukar tambah," langsung itu. Ya. Belum selesai satu transaksi, belum selesai penjualan, udah masuk ketiga itu penjualan yang kedua. Ya. Satu sisi antum sebagai penjual, satu sisi antum sebagai pembeli. Udah masuk di sini dua akad dalam satu transaksi. Antum ini jual atau beli sih? Selesaikan dulu. Ya. Jadi antum punya misalnya cincin yang udah mungkin udah antum bosan 5 gram atau 10 gram, antum mau ganti dengan gelang, ya. Yang boleh jadi sama beratnya. Tapi karena dia baru dibuat atau boleh jadi berbeda, jelas, ya. Kalau sama antum tambah uang lagi, katanya ini ongkos ini segala macam, riba di situ. Ya. Supaya enggak riba dia harus sama-sama beratnya. Walaupun ini udah sifatnya udah patah-patah, ini sifatnya masih baru dibuat, harus sama 1 gram 1 gram, 5 gram 5 gram. Baru boleh. Kelebihannya riba fadl. Nabi pernah makan kurma yang begitu lezatnya ketika dibawakan kepada Nabi. Nabi heran, ini di Khaybar enggak ada kurma seperti ini, dari mana? Ya Rasulullah, ini kita tukar kurma yang ini dalam bentuk sekian banyaknya dengan kurma yang seperti ini yang lebih yang jumlahnya sedikit. Kata Nabi, jangan, jual dulu itu baru beli kurma ini. Jalannya antum jual dulu gelang itu, jual, "Pak, saya mau jual ini gelang, Pak. Berapa harganya? Berapa harga sekarang kita beli? Berapa harga jual? Sekian. Terima uang." Udah selesai. Baru antum mau beli, silahkan, "Pak, saya mau beli gelang ini, Pak. Ini berapa harganya? Ini berapa?" Kurang antum tambah uang, lebih antum ambil uangnya antum kurangi, terserah aja. Selamatlah daripada riba. Kebanyakan di toko-toko emas kayak gini semua. Ya. Antum bilang sama toko emas, "Pak, enggak boleh." Kata mereka, "Mungkin gilanya kalian ini." Sama aja itu. Karena mereka enggak tahu kaidah. Enggak tahu mereka hukum. Ada hal-hal yang mungkin banyak juga terjadi yang sebenarnya terlarang, ya. Karena saya lagi ingat ini, mumpung ingat. Ya. Antum beli barang contohnya. Misalnya antum membangun rumah, ini mumpung saya ingat aja. Antum takut nanti 2 tahun baru bisa bangun, material udah tinggi. Antum datang ke toko material, "Pak, saya beli semen 50 sak, pasir 50 beku contohnya atau apa enggak tahu saya kan. Ini. Tapi enggak saya ambil sekarang, Pak. Nanti saya ambil." "Kapan?" "Nantilah, mungkin kok saya udah ada uang baru saya ambil." Andai kata kelak setelah 2 tahun harga semen itu misalnya 50 ribu jadi 500 ribu, maka dia wajib mengeluarkan ke antum semen dengan harga 500 ribu. Ya kan? Andai kata berubah, dan itu mustahil atau jarang sekali ya, antum 50 ribu malah berubah, jatuh harga jadi 5 ribu perak satu sak, ketika itu antum yang merugi. Ya, ini pun dilarang. Ini dalamnya ada unsur horor yang gak jelas. Ya. Kalaulah sifatnya antum beli kemudian antum titipkan, beli barangnya, "Ini Pak, semennya taruhkan di sana," dititipkan, berlakulah padanya hukum titip menitip. Kalau andai kata tokonya terbakar, dia enggak wajib ganti sama antum, enggak ada wajib ganti. Andai kata semua barangnya hilang atau barang antum jadi maling, dia enggak ada kewajiban ganti. Karena namanya penitipan, yadu amanah, kata dalam bahasa Arabnya, dianggap orang dititipkan itu karena punya amanah dititipkan. Antum dititipi motor, dicuri orang motornya di rumah antum, enggak ada kewajiban mengganti spesial pun. Karena sifatnya apa? Titip-menitip. Dan dalam jual beli itu, baru selesai jual beli itu ketika telah dipindahkan barang dari tempatnya. Ya. Antum pindahkan, mau jual lagi silakan. Bahkan andai kata masih di situ semen, enggak antum angkat, antum jual kepada orang, riba. Ya. Antum keluar dari toko. Ada orang, "Kayaknya saya mau cari semen nih. Oh, sampai ini saya mau cari lah. Oh, saya punya itu di sana." Ya, belum antum ambil daripada penjual pertama. Antum ambil 50 ribu contohnya satu sak. Dia berani bayar 60 ribu. Ambil aja lah. Enggak boleh. Dilarang. Sampai dipindahkan terlebih dahulu. Antum ambil, pindahkan, bawa ke dia. Baru boleh. Ya. Lebih dahsyat lagi nanti orang yang kedua ini jual lagi sama yang lain. Terakhir, enggak ada jual barang, yang ada adalah jual uang dengan uang. Itulah dia bursa efek. Itulah dia adanya. Enggak ada itu, dia awang-awangnya semua itu. Enggak ada barangnya itu. Yang ada tukar uang sama uang aja. Tafadulan masuklah ke dalam riba fadl yang dilarang. Jadilah di dalam sistem riba. Antum titipkan emas, saya beli emas ini 50 gram atau 1 kilo saya beli emas ini, Pak. Ya, saya beli ini. Tapi saya enggak ambil. Spekulasi. Nanti Pak, bulan depan saya ambil. Ya. Kadang-kadang bulan depan dia bilang, Pak, ini harga emas naik, gimana kita jual aja nih benda barang, nanti keuntungannya terbagi dua. Akhirnya dijuallah barang tadi, ya. Kadang-kadang enggak nyata jualnya, hanya sekedar jual gitu aja. Dibeli sama orang lain lagi. Padahal enggak ada, emas itu enggak bergerak dari tempatnya. Antum hanya ambil keuntungannya saja. Aku udah dapat ini. Ini semuanya riba yang dilarang. Yang banyak terjadi. Allahu musta'an. Dalam sistem jual beli tadi itu terjadi sistem gharar. Gharar dalam bentuk apa? Yakni enggak sempurna jual belinya, antum belum ambil barang itu. Itu masih apa namanya? Selama itu barang belum antum bawa, belum sempurna jual belinya. Ya? Andai kata ada apa-apa dengan barang tersebut, itu masih tanggung jawab. Kok namanya apa namanya belum sempurna, masih tanggung jawab penjual. Ya, andai kata sudah bentuknya dititipkan, dari tanggung jawab antum. Ya. Banyak sekarang contohnya antum mau beli rumah, ya. Antum enggak punya uang, datang ke bank. Ya. Akhirnya bank yang bayarin. Antum bayar cicil ke bank, ini semuanya riba. Ya. Atau antum mau beli motor, mau beli mobil, antum enggak punya uang, datang ke bank. Ya, bank yang membeli mobil itu, kemudian antum seolah-olah membeli mobil daripada bank, tapi bank tidak pernah ambil mobil langsung ke tempat showroom, dia antar ke antum, enggak ada. Antum disuruh ambil sendiri, ini Pak, ngecek ngambil sana. Bayar itu saya, ini riba. Tapi andai kata bank langsung ambil mobil ke showroom, dia letakkan di tempat dia, antum datang, beli ke bank langsung halal. Bank beli dengan 50 juta, antum beli ke bank harga 75 juta, cicil setahun, dua tahun, tiga tahun, halal. Tapi syaratnya memang bank benar-benar membeli barang tersebut. Kemudian dia bawa ke tempat yang antum lihat, jadi oke, enggak jadi batal. Inilah nama jual beli yang benar-benar murni. Ada syarat khiyar, kita boleh jadi, boleh enggak. Dan bank enggak pernah mau seperti ini. Ya, kalau nama jual beli, antum mau jadikan, mau enggak silahkan. Tengok jamaah, enggak jadilah Pak, boleh enggak, boleh. Kata bang, udah payah-payah ku bawa, ada payah-payah, tak jadi. Ya kan? Berarti dia mau untung. Dan kaidah yang paling memudahkan ikhwan membedakan antara itu adalah perkara riba atau bukan. Setiap bentuk jual beli yang dia tidak mau tanggung jawab harus untung saja, bahaya lah itu. Harus siap-siap rugi. Memang jual beli harus ada kesiapan untuk untung, harus ada kesiapan rugi. Kalau dia enggak mau tahu, banyak orang-orang enggak punya modal, akhirnya dia pinjam modal. Pak, ini ada usaha, Pak. Tanjung Uncang kayaknya lebih bagus ini. Kita membuat 5 kapal, 7 kapal, kita enggak punya modal. Nanti insyaallah kayaknya investasi sekian banyak ini, Pak. Saya enggak punya uang, saya turunkan. Gimana gini. Ya. Tapi saya enggak mau tahu loh. Ini saya enggak mau tahu, enggak pernah saya dengar kata-kata rugi loh. Kamu harus berikan kepada saya keuntungan. Riba. Kalau andai kata memang mau sama-sama siap, untung sama-sama dapat, buntung sama-sama buntung, ini enggak. Jadi ini nih ikhwan rahimakumullah. Allahu taala alam. Satu lagi yang terakhir. Antum tadi. Belakang dulu. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz, kan sistem kredit sekarang ini kan baik itu kredit rumah atau motor itu kalau misalnya telat kena penalti gitu Ustaz, atau bisa-bisa barangnya ditarik sama bank atau apa atau pihak pertama gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, misalkan kita kredit tapi pembayaran kita lancar-lancar aja Ustaz, lancar-lancar aja, jadi kita nggak kena penalti, itu apa kita kena riba juga atau gimana Ustaz? Terkena di syarat yang antum tanda tangani. Orang-orang jahiliyah juga gitu, pinjam nah sekian. Ketika terlambat ini gimana? Saya enggak bisa. Enggak jelas. Dalam Islam akad itu harus jelas. Di awal harganya sekian, bayar sekian kali, tetap segitu dia. Enggak boleh bertambah. Karena kan tetap terjebak dalam menangani perjanjian yang bertentangan itu dengan agama kita. Maka antum terkena. kalau hal ini. Jadi payah kan? Payahlah. Memang surga itu payah, harus sabar-sabar. Kumpul-kumpul uang dulu lah. Ada rezeki beli. Gak ada rezeki, udah. Sabar dulu ngontrak. Nah, mantul. Silakan. Gak punya motor, nyewa-nyewa dulu lah. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang tadi kita gak boleh tolong-menolong untuk berbuat dosa. Kemarin Nana diajak teman Nana, dia bilangnya mau pulang kampung, diajak nyari tas. Diajak nyari tas untuk pulang diajak? Kampung. Nyari tas, mau beli tas. Mau beli tas. Nana enggak tahu tempatnya kan, dibilang di alamat ini. Sampai di sana enggak tahu di rumah itu, dia minta sama orang itu apa kayak ilmu pelet gitu, Ustaz. Nah, sedangkan Nana belum enggak tahu sama sekali, taunya hanya untuk beli tas. Apakah saya juga kena laknat Allah? Terima kasih. Antum kena karena tidak mengingkari kemungkaran. Teman antum buat pelet, antum diam-diam aja. Laranglah. Enggak tahu. Ketika tahu larang, enggak boleh berdosa ini. Kau makan harta dengan jalan yang batil. Enggak boleh. Dia enggak perlu tinggalkan, dia enggak bantu saya. Pisahkan, berpisah. Larang. Kalau antum diam-diam aja kena. Kena dosa tidak mengingkari kemungkaran. Ya? Allahumma sa'an. Demikian dulu, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.